كما الله تعالى الإمام ابن قدامة موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الإمامة باب تتان إمامة biasanya ulama fikih kalau bab ini mereka sebutkan bab salatul jamaah wal imamah bab salat berjamaah dan imamah ya tapi belum enggak sebutkan salat berjamaah padahal itu adalah pasangannya di salat berjamaah para ulama berselisih tentang hukumnya. Yang jelas dia bukan syarat sahnya sholat. Artinya siapa yang tidak hadir sholat berjamaah sah sholatnya. Sah sholatnya. Apakah berdosa atau tidak? Ini masalah. Jadi sholat berjamaah bukan syarat sahnya sholat. Bukan syarat sahnya sholat. Iya. Tapi apakah berdosa orang yang tidak hadir atau tidak? Maka tergantung pendapat. Para ulama berselisih pendapat tentang sholat berjamaah. Ada yang mengatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya adalah merupakan ya syarat sahnya sholat. Ya, ini diantara. Ada yang mengatakan sholat berjamaah hukumnya adalah syarat sahnya sholat. Artinya nanti berarti kalau kita pegang ini diantara pendapat ini nanti berarti sholat apa? Kalau tidak berjamaah hukum sholatnya apa? Batal. Iya. Ini pendapat Ibnu Aqil dari kalangan Hanabilah dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian pendapat kedua di antara ulama ada yang berpendapat bahwa salat berjamaah adalah fardu kifayah. Tahu fardu kifayah? Kalau sudah ada yang melakukannya berarti gugur dosa dari yang lain. Dia wajib. Berdosa kalau orang tidak hadir semuanya, tapi kalau sudah ada yang hadir maka hukumnya apa? Tidak berdosa. Ini pendapat sebagian fuqaha Hanabilah. Ya, demikian pula orang Syafi'iyah. Yang sahih di mereka. Ini pendapat kedua. Sementara pendapat ketiga bahwa salat berjamaah bagi laki-laki itu sunnah muakkadah. Salat berjamaah bagi laki-laki adalah apa? Sunnah muakkadah. Tidak berdosa kalau ditinggalkan. Ini mazhabnya orang Hanafiyah dan kebanyakan Malikiyah. Dan ini dipegang oleh sebagian Syafi'iyah. Tapi yang benarnya adalah solat berjamaah bukan syarat sahnya solat, bukan pula fardu kifayah, bukan juga sunnah muakkadah, tapi dia adalah fardu ain. Fardu ain. Tahu fardu ain? Wajib bagi setiap orang. Wajib bagi setiap orang. Berdosa kalau dia tinggalkan. Berdosa kalau dia tinggalkan. Ini madhab orang-orang Hanabilah merupakan pendapat di kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah. Paham kan? Jadi orang Syafi'iyah mengatakan sholat berjamaah di masjid tidak wajib itu salah. Karena orang Syafi'iyah sendiri berselisih pendapat. Yang berselisih pendapat. Dan pendapat dari Syafi'iyah juga adalah merupakan apa? Ya, madhab ini mereka diam wajib, ain. Ini dipilih oleh ya Syekh Ibnu Utsaimin demikian pula Ibnu Baz rahimahullah taala dengan dalil-dalil yang sangat banyak karena sebenarnya mereka mengatakan ya salat berjamaah di masjid adalah sunnah muakkadah mereka berdalil dengan beberapa hal yang menjelaskan keutamaan saja salat berjamaah misalnya hadis ya terkait dengan salat berjamaah salatu ma'al jama'ati afdal min salati fardhi bi 27 darajat. Hal-hal yang menunjukkan keutamaannya. Ya, hal-hal yang menunjukkan keutamaannya. Tapi pendapat yang benarnya adalah pendapat yang mengatakan wajib fardu ain. Dengan dalil yang sangat banyak sekali, di antara yang firman Allah wa qumu lillahi qanitin, berdirilah salat karena Allah dalam keadaan kalian qanit, kalian jamaah. Ya. Demikian pula ayat wa idza kunta fihim terkait dengan orang yang salat khauf. Wa idza kunta fihim fa aqimta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Apabila kamu berada di tengah mereka, kamu tegakkan sholat di mereka, maka hendaklah sekelompok dari mereka berdiri bersamamu. Sholat khawf. Sholat ketiga takut. Bagaimana kalau ketiga aman? Khawf saja wajib. Demikian pula firman Allah warkahu ma'arokin, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ya. Demikian pula kata para ulama, orang yang tidak hadir sholat isya dan sholat subuh itu disifati dengan munafik. Nah, meninggalkan sunnah tidak dibilang munafik. Meninggalkan sunnah dan dinamakan apa? Munafik. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengancam untuk membakar rumah orang yang tidak hadir ikut sholat berjamaah. Ini hadis sahih semua, hadis sahih semua. Ya, karena pernah Musywar bilang hanya satu hadis yang sahih. Dah? Apa? Oh iya, antum bilang, saya bilang. Bukan pendapat antum, saudara. Antum pernah bilang. Dah? Alhamdulillah, antum pernah bilang. Betul enggak? Iya. Bukan di pendapat. Alhamdulillah. Saya dengar dari antum, antum dengar dari ustaz. Iya. Jadi banyak sekali hadis. Itu semua tadi itu hadis tak kosong dari Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Melepas semua hadis tadi itu. Bahkan ayat-ayat tadi itu. Makanya sangat sulit kalau dibilang hanya satu hadis yang sahih. Bukan hanya satu hadis yang sahih, baru satu saya tahu. Baru satu saya tahu. Makanya fikih itu sebenarnya tidak boleh kita ajar kalau baru sedikit. Karena masalah. Fikih itu lautan. Kita harus banyak buku dulu baca. Nah, saya dulu pernah baca fikih Muyassar sampai selesai. Pernah baca Bulughul Maram. Maksudnya harus belajar. Artinya ketika belajar banyak begitu, ternyata baru kita tahu dulu yang kita kuatkan. Ternyata tidak. Karena di buku atas baru banyak dalil. Jadi kalau kita masih sedikit, tahan-tahan saja dulu. Ngajar bahasa lebih bagus. Nah, ngajar nahwu, ngajar yang lain-lain dulu. Tauhid, hal-hal yang tidak ada perselisihan. Hal-hal yang tidak ada perselisihan itu lebih bagus. Karena fikih ini lautan. Kalau saya imam bilang fikih itu kita berenang selama hidup kita. Ya, enggak masalah orang berubah. Artinya sekarang ini yang kuat. Ketika baca banyak lagi, ini lagi. Ternyata setelah kita baca banyak, karena ini lautan. Lautan kita berenang selama kita menuntut ilmu. Ini banyak dalil, banyak sekali. Di antaranya hadis yang disebut oleh Muswar yang pernah dia bilang. Ya. Hadis terkait dengan orang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk diringankan untuk tidak ikut salat berjamaah di masjid. Nabi izinkan, Nabi bolehkan. Tapi tatkala dia mau pergi, Nabi SAW memanggilnya kembali dan berkata, atas ma'un nida, apa kamu dengan Adam? Dia bilang, na'am, iya. Kata Nabi, Pak Ajib, maka jawablah. Artinya wajib ain, ini orang buta. Bagaimana lagi kalau orang yang apa? Melihat. Orang yang buta saja, ya, wajib. Bagaimana lagi kalau orang yang melihat. Dalam riwayat Nabi katakan la ajidulaka rukhsa, saya tidak dapatkan untukmu keringanan. Tidak dapatkan untukmu apa? Keringanan. Ini semua dalil-dalil yang disebut oleh para ulama yang menunjukkan bahwa salat berjamaah di masjid adalah fardu ain, tapi bukan syarat sahnya apa? Salat. Bukan syarat sahnya salat. Iya. Kemudian kata Allah rahimallahu taala, kita masuk di babul imamah. Warawa Abu Mas'ud Al-Badri. Ini hadis yang sangat sempurna menjelaskan tentang imam, yaitu pertanyaannya, man ahaqqun nasi bil imamah? Siapa yang paling berhak untuk menjadi imam? Siapa yang paling berhak untuk menjadi imam? Maka untuk menjawab itu kita harus bawa dan kita harus baca hadis Abu Mas'ud Al-Badri. Hadis Abu Mas'ud Al-Badri. Kata belanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Satu, mengimami kaum adalah aqra'uhum li kitabillah. Yang aqra'uhum isim tafdil, aqra'uhum li kitabillah. Hanya saja para ulama, apa maksudnya aqra'uhum? Ya, apa yang maksud, apa yang dimaksud dengan aqra'uhum? Apakah yang aqra'uhum di sini al-ajwad kiraatan, yang paling bagus bacaannya walaupun sedikit hafalannya, ya, atau yang paling banyak bacaannya walaupun ya jelek bacaannya, jelek suaranya, atau yang paling banyak hafalannya Nah, ini mereka berselisih. Dan benarnya adalah yang paling mutkinnya dan paling hafalnya. Itu akra'um. Yang mutkin hafalannya. Karena orang kalau imam tidak mutkin hafalannya bahaya. Tashlis di belakang. Dia sibuk orang membenarkannya dan sibuk orang apa? Membenarkannya. Akhirnya hilang kekhusyuan apa? Solat. Karena ribut membenarkannya saja. Iya, ribut. Makanya yang paling anu adalah akonum. Yang paling mungkin dan yang paling hafal. Kemudian setelah itu apakah dipersyaratkan yang hafal ini? Ya, dia punya suara yang bagus. Ya, dia punya suara yang bagus. Tidak dipersyaratkan, tapi yang lebih utama adalah yang paling bagus suaranya. Tidak dipersyaratkan, yang penting dia mungkin hafalannya bagus, suaranya bagus atau tidak, tidak dipersyaratkan, tapi yang lebih utama itu. Karena tujuan dari sholat berjamaah saja itu, supaya apa? Khusyuk. Ketika hafalan bagus, ya, tapi suaranya tidak bagus, ya, seperti asbak rusak, ya, ini tidak cocok. Tidak khusyuk. Ya, seperti jalan rusak. Kalau lari motor ya gimana itu di belakang. Iya. Paham bro? Iya. Nah ini tidak cocok untuk imam. Walaupun dia apa? Paling hafal. Iya paling hafal. Itu maksudnya. Tapi sah. Sah sholat. Berdalil dengan apa? Hadis tadi. Ya ummuhum. Ya ummul qawm akra'uhum. Likitabillah. Tapi kalau ada yang paling bagus suaranya. Enak didengar. Ya kan itu diizinkan untuk tagon nabil al-Quran. Diizinkan untuk melakukan Al-Quran. Diizinkan untuk melakukan Al-Quran. Iya. Ini pembahasan yang imam pertama. Fa'inkan rupil kiro'at isawa. Kalau mereka semuanya dalam kiro'at sama. Ya, sama-sama semua. Alhamdulillah banyak penghafal Quran. Banyak sekali. Iya. Misalnya, apa yang harus dikedepankan? Fa'alamuhum bisunnah. Maka yang paling tahu sunnah. Artinya lebih banyak ilmunya tentang sunnah. Paham kan? Ini kalau sama. Fa'inkanu fi sunnah pisawa. Kalau dalam sunnah, maksudnya hafalan hadis tadi ya. Hafalan hadis, fikih hadis, semuanya. Fa'inkanu fi sunnah pisawa. Kalau dalam sunnah sama. Sama semuanya. Hafalan Masya Allah. Ilmu juga Masya Allah tentang sunnah banyak. Fa'akudamuhum hijrotan. Maka yang paling pertama. Paling duluan hijrahnya. Siapa paling duluan kenal ahli sunnah? Kalau hijrah sekarang tidak ada hijrah yang seperti dulu. Hijrah dari negeri kafir kan? Nah sekarang hijrah maksudnya hijrah itu macam-macam. Disebut oleh Syekh Utsaimin. Ada hijratul makan, hijratul amin, hijratul fi'il. Tiga. Tapi hijrah tempat pindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Ada hijratul amin, kita tinggalkan orang-orang maksiat kepada tempat yang kepada orang-orang yang tidak bermaksiat. Ada hijratul amal, kita tinggalkan amalan dosa maksiat ke amalan ketaatan. Ah ini yang duluan ini. Yang duluan. Paham ya? Yang duluan apa? Hijrah. Duluan-duluan kenal dakwah. Paham kan? Duluan kenal dakwah. Paham Ahmad? Jelas Ahmad? Misalnya Ismail sama Ahmad, sama-sama hafal Quran, sama-sama Masya Allah, sunnah banyak. Tapi yang paling pertama hijrah. Siapa yang duluan hijrah ini? Ismail? Ahmad atau Ismail? Ah, itu dia. Yang dikedepankan. Ini kalau sama. Fa'in kamu pilih hijrah di sana, sekarang sama semua. Hafalannya sama-sama. Ya, hijrahnya juga sama-sama. Maka apa yang terjadi? Fa'akudamuhum silma. Maka yang paling duluan silma. Silma di sini ya ada yang mengatakan silma maksudnya masuk Islam. Paham ya? Tapi diterangkan dalam riwayat lain, aqdamuhum silma di sini adalah sinna. Dalam riwayat lain dikatakan yang paling tua umurnya. Paling tua umurnya. Jadi kalau sama semua tadi Ismail Ahmad, maka siapa yang tua? Ismail atau Ahmad? Nah, begitu lagi dilihat. Ya, sebagaimana diterangkan dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain. Ini didukung juga nanti oleh hadis setelahnya. Malik bin Huwairis. Waliya ummukum akbarukum. Hendaklah yang menyimam kalian adalah yang paling besarnya di antara kalian. Bukan badannya, umurnya. Ya, bukan paling besar badannya, tapi umurnya. Umurnya. Alhamdulillah. Ini yang benarnya karena intiman riwayat lain. Kemudian setelah itu kata beliau wala yujlasu ala takrimatihi illa bi idznihi. Tidak boleh dia duduk di atas pelayanannya kecuali dengan izinnya. Artinya, kalau kita menjadi tamu. Ya, betul. Wala ya'ummanna rajulur rajula fi baitihi. Jangan sekali-sekali seorang mengimami seorang yang lain di rumahnya orang itu. Artinya, ketika kita bertamu, tidak berlaku itu tadi. Yang sebelumnya, aqra'uhum bi kitabillah, tidak berlaku itu. Kalau kita tamu, maka tidak boleh kita jadi imam. Di rumahnya orang. Rumahnya orang. Ini nanti fikih terkait dengan masjid-masjid yang ada imam rawatibnya. Walaupun kita lebih hafal Quran, mundur, saya paling hafal. Saya duluan, enggak. Itu kalau punya kita. Ini kalau punya orang, enggak. Enggak boleh seorang yang mengimami orang lain di rumahnya. Di rumahnya di sini bisa di masjidnya. Demikian pula di rumahnya kalau kita mau melakukan sholat sunnah. Ya, berjamaah misalnya, seperti yang dilakukan oleh Nabi. Ya, kecuali tentunya dengan izinnya. Makanya kata beliau setelahnya, wala yujlasu ala takrimati illa biidni. Bahkan enggak boleh duduk di atas pelayanannya kecuali dengan izinnya. Ya, kalau kita masuk rumah Ahmad, ya jangan langsung duduk. Diizinkan dulu orang duduk, baru duduk. Ini umum hadisnya. Demikian pula ini dikiaskan, ini masalah duduk saja yang mubah. Yang mubah, ini tak boleh. Apalagi masalah apa? Imamah. Ini memang ada haknya orang. Ada haknya orang. Waqala li, selesai hadis itu. Waqala li Malik ibn Huwairith wa sahibih. Dan Nabi SAW berkata kepada Malik ibn Huwairith dan temannya, di Malik bin Huwairith ini datang beberapa saat menuntut ilmu kepada Nabi SAW. Kemudian mereka pulang setelah itu. Berkata Nabi kepadanya, "Idza hadaratis shalah, falyu'adzin ahadukum." Kalau hadir waktu sholat, maka hendaklah salah seorang dari kalian adzan. Hendaklah salah seorang dari kalian apa? Adzan. Ini disyariatkan adzan ketika masuk waktu sholat. "Wal ya'ummukum akbarukum." Ini dia. Hendaklah yang paling besar dari kalian berdua mengimami kalian yang paling tua. Ini tadi hadis yang menerangkan tadi yang sinan. Dari kita kedepankan yang umurnya tua, baru yang umurnya berikutnya lagi. Iya, ini masya Allah. Ini masalah-masalah muda ya. Ya, yang disebutkan oleh penulis. Wa idza hadarati shalah falyu'adzin ahadukum wa liya'ummukum akbarukum wa kana qira'atuhuma mutaqaribah. Adalah bacaan keduanya sama. Karena mereka memang datang berdua kepada Nabi untuk belajar. Nah, bacaan keduanya sama. Makanya kata Nabi, hendaklah yang tua di antara kalian yang imam. Ini menjadi imam. Selesai, kemudian kata beliau, wa la tasihhu shalah khalfa man shalatu fasidah. Tidak sah sholat berjamaah di belakang orang yang sholatnya rusak. Di belakang orang yang sholatnya apa? Rusak. Ya, ada imam. Ya, bacaannya masya Allah. Ya, bacaannya. Kalau seandainya itu terjadi di penuntut ilmu, tidak sah sholat. Apa hukum sholat di belakangnya? Orang Hanabilah, mereka katakan tidak sah sholat. Orang yang sholatnya di belakang orang yang sholatnya rusak. Di belakang orang yang sholatnya rusak. Tapi ini pendapat ya. Ini pendapat. Iya. Yang benarnya dalam masalah ini tetap sah. Tetap sah sholat kita. Karena ada hadis dari Nabi SAW yang mensyaratkan hal tersebut. Iya. Ketika kita sholat di belakang orang yang tidak sah sholatnya, apakah karena dia penyembah kubur, iya kan, atau memang tidak menunaikan rukun dan kewajiban dalam sholat, iya. Sebagian hadis mengatakan tidak sah, tapi yang benarnya dalam hal ini adalah sah. Kenapa? Karena ada Nabi SAW katakan apa? In akhtau in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Kalau mereka salah benar, maka pahalanya untuk kalian dan untuk mereka. Kalau mereka salah, maka kesalahannya atas mereka dan pahalanya untuk kalian. Sah. Ya, sah. Salat di situ. Walaupun kalau kita tanya, lebih utama di mana? Ya, kita cari kalau ada tempat lain. Ya, ya tidak seperti itu lebih utama. Lebih utama. Tapi kalau tidak ada tempat lain, tidak ada masjid kecuali itu. Misalnya di kampung, hanya satu masjid. Paham ya? Kita pulang kampung, kita mau imam juga tidak disuruh. Iya kan? Nah, ada imam, tapi bacaannya iya, tidak membuat sholat itu, bacaannya itu sah. Iya, maka sholat kita di belakangnya sah. Kesalahan dia adalah kesalahan. Iya, kesalahannya. Illa man lam ya'lam hadatha nafsihi. Nah, ini tadi berarti yang rusak juga sholatnya termasuk orang yang sholat. Dia sholat imami orang dalam keadaan dia tidak berwudu. Paham gak ini? Dia sholat mengimami orang dalam keadaan dia tidak berwudu. Nah, kalau tidak berwudu, dia sengaja, sudah tidak sah. Dan dia berdosa bahkan batal Islam. Karena dia bermudahan dengan perkara yang dipersyaratkan dalam Islam. Paham ini bukan masalah ringan. Ya, karena dia bermain-main dengan sholatnya. Dia bermain-main dengan sholat. Karena illa man lam ya'lam hadatsa nafsihi. Kecuali yang tidak tahu kalau dirinya telah hadas. Dia lupa. Tadi yang dia wudu, misalnya masuk maghrib. Setelah itu masuk isya, dia imam isya. Dia tidak sadar kalau dia tadi sudah batal wudunya. Gimana ini? Ya? Walam ya'lamul ma'mum hatta yusallama. Dan ma'mum tidak tahu sampai dia salam. Apa yang dia lakukan? Fa'innahu yu'idu wahdah. Walat tasir khulpa. Selesai. Fa'innahu yu'idu wahdah. Sungguhnya dia sendiri ulang. Ma'mum? Tidak. Karena itu tadi. Itu ketentuan umumnya. Kalaupun mereka salah, kita tetap dapat apa? Pahala tetap sah. Karena kita bangun di atas imam yang sah sholatnya. Ternyata dia belum wudu, tapi dia lupa. Sudah dia cukup, dia saja yang ulang. Makmum tidak. Makmum tidak. Ini sebagaimana telah ada tetap dari atasnya Umar bin Khattab. Demikian pula Abdullah bin Umar. Bahasanya belum pernah berdua sholat mengimami manusia. Ya, tanpa toharoh. Ya, tanpa apa? Toharoh. Lupa. Lupa. Dan sholatnya manusia tetap sah. Mereka sendiri yang ulang sholatnya ketika ingat. Ternyata tadi saya sholat belum apa? Belum wudhu. Paham ya? Ini dinukil dari asar mereka dan itu yang benarnya insya Allah. Kemudian kata beliau, wala tasihu khol fatari kirukni. Lebih tegas lagi, tidak sah sholat di belakangnya orang yang meninggalkan rukun. Ya, misalnya ada imam tidak tumakninah, itu kan meninggalkan apa? Rukun. Ya, ada imam bacaan Al-Fatihahnya tidak, ya terlalu nampak. Ya, jauh dari kesempurnaan. Paham kan? Ini kan meninggalkan apa ini? Rukun. Dia meninggalkan rukun. Ini kata beliau la tasih. Salat di belakangnya. Salat di belakangnya. Ya. Dan ini madhab ya, madhab Hanabila. Ya, tapi yang benarnya sholat di belakangnya sah. Paham kan? Sholat di belakangnya sah. Karena salahnya salah dia. Adapun makmum, tidak ada masalahnya dengan sholatnya. Ya, tidak ada masalahnya dengan sholatnya. Tetap sah. Walaupun yang lebih utama di dia tidak maju imam itu lebih utama. Dia tidak maju imam itu lebih utama. Paham kan? Ya. Kemudian kata kalau illa imam al-hayy. Kecuali imam desa, imam kampung, ini penguasa. Ini penguasa. Paham gak ini? Iya. Ida sholla jalisa limaradin yurja baruhu buruhu. Misalnya gini, imam hayy, imam kota, imam desa. Misalnya imam kampung. Memang dituju oleh pemerintah. Iya, dituju oleh pemerintah. Kan sholat berdiri syarat sahnya sholat, betul gak? Bang, bagaimana kalau dia sholat duduk? Karena sakit, apakah boleh kita ikut di belakangnya? Nah, kalau dia paksa imam, padahal dia lagi sakit, dia sholat duduk. Sementara syarat kita di belakang mampu untuk sholat berdiri. Apakah sah kita ikut di belakangnya? Tangga ini, ya dalam sakit yang diharapkan kesembuhannya. Maka kata beliau, fa'innahum yusalluna waro'ahu julusa. Maka sungguh mereka sholat di belakangnya dalam keadaan apa? Duduk. Ini tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah walaupun tadi syarat sahnya sholat adalah berdiri. Sebagaimana dalam hadis Malik ibn Huwairi, Malik ibn Huwairi. Kenapa ini sah? Boleh. Karena ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya. Nabi SAW bersabda, inna maju'ilal imam li'utamma bih. Imam dijadikan supaya diikuti. Fa'idha sholat qa'imah, fa'sollu qiyaman. Kalau dia bersolat berdiri, maka solatlah dalam keadaan berdiri. Fa'idha sholat, fa'idha roka, farka'u. Kalau dia ruku, maka rukulah. Fa'idha roka, farka'u. Kalau dia roka, angkat, maka bangkit, maka bangkitlah. Fa'idha qala sami'allahu liman hamidah, fa'kulu rabbana walakal hamdeh. Kalau dia ucapkan sami'allahu liman hamidah, maka katakanlah rabbana walakal hamdeh. Waida sallaqo ima, lihat yang ini. Waida sallaqo ima fasallu qiyama. Kalau dia salat berdiri maka salatlah berdiri. Waida sallaja jalisa fasallu julusa ajmaun. Kalau dia salat duduk maka salatlah apa? Duduk seluruhnya. Duduk seluruhnya. Enggak ada masalah. Ya, akan tapi ya duduknya itu ya sunnah atau wajib? Ya, berselisih para ulama. Duduknya di mereka di belakangnya sunnah atau wajib, ada mengatakan sunnah, ya, ada mengatakan wajib. Yang benarnya wajib kan itu yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang benarnya wajib kan itu yang diperintahkan oleh Nabi. Illa an yabtadi aha qa'ima, kecuali dia memulainya dalam keadaan berdiri. Maksudnya makmum mereka memulai dalam keadaan apa? Berdiri bersama imam itu. Sumaya atalu paya julis. Kemudian dia tiba-tiba sakit dan imamnya duduk. Gimana ini? Apa kita ikut duduk? Tahu kan? Atau kita tetap berdiri kalau seperti ini kasusnya? Kata beliau rahmallahu ta'ala, fa'innahum yutimmuna ma'ahu qiyama. Sungguh mereka sempurnakan bersama mereka dalam keadaan apa? Berdiri. Amin. Jadi kalau memulainya dengan berdiri bersama imam, kemudian dia tiba-tiba sakit di tengah imam, kemudian dia duduk, maka makmum tetap apa? Berdiri. Ini ada dalilnya terkait dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau waktu sakit keras beliau suruh Abu Bakar untuk apa? Mengimami manusia dalam keadaan berdiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan beliau salat duduk. Diganti imamnya dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk, makmum tetap apa? Berdiri. Ya, Abu Bakar juga tetap berdiri. Tidak duduk. Tidak duduk. Nabi tidak memerintahkan mereka untuk duduk. Nabi tidak memerintahkan mereka untuk duduk. Ini kalau dimulai, jadi keadaannya dikecualikan. Asalnya kalau imam duduk kita duduk. Imam berdiri kita apa? Berdiri. Tapi kalau di tengah perjalanan baru dia duduk, maka kita tetap apa? Berdiri. Kan ada dalil khusus. Kan ada dalil khusus. Kemudian kata bolo wala tasihu imamatul mar'ah. Tidak sah imamnya seorang perempuan. Artinya perempuan mengimami apa? Laki-laki. Bukan perempuan mengimami perempuan. Laki-laki ini yang diimami. Tidak sah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasluhu qaumun la yuflihu la lan yuflihu qaumun walau amrohum ro'ah. Tidaklah beruntung satu kaum yang memimpin perkara mereka adalah seorang perempuan. Adalah seorang perempuan. Dan imam sholat itu jenis dari kepemimpinan. Imam sholat jenis dari kepemimpinan. Demikian pula bahwa ketika kita katakan imam tidak perempuan sah, ini menyelisihi tempat sholatnya. Ya kan? Tempat sholatnya. Nabi SAW katakan apa? Khairu sufufi rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik sop laki-laki adalah yang pertama, paling buruknya adalah yang terakhirnya. Sebaik-baik sopnya perempuan adalah yang terakhir dan paling buruknya adalah yang di awalnya. Iya kan? Ini sop yang terjelek kalau perempuan ikut di depan. Iya. Sopnya ini pelanggaran. Ini pelanggaran. Wala man bi salsal baul, salasul baul. Tidak pula sah imamnya orang yang ada salsal baul, penyakit salsal baul. Tahu penyakit salsal baul? Hah? Keran airnya sudah rusak. Hah? Anda paham ini? Aman. Tahu penyakit salsal baul? apa itu anak? Tak kencing-kencing. Tidak bisa dia tidak sadar sudah keluar. Kencingnya lolos terus. Ya, itu dibilang keran airnya sudah rusak. Itu lebih mungkin dipahami ya. Keran airnya sudah rusak. Iya enggak? Kalau keran air di situ rusak, apa yang terjadi? Airnya apa yang terjadi? Menetes terus. Setiap ada di kantongnya, menetes. Tamu bar. Alhamdulillah. Inilah sah imannya. Kenapa? Mereka bilang tidak sah. Ya, ini pendapat Hanabila. Pendapat siapa? Hanabila menyatakan tidak sah. Kata mereka karena kalau keluar kencing, nanti kan batal sholatnya. Batal apa? Sholatnya. Benarnya sah. Yang benarnya sah. Karena orang yang sal-sal baul sama dengan perempuan yang keluar terus darah istihamah. Artinya cukup dia berwudu di awal sholat. Setelah itu sah sholatnya. Sah sholatnya. Makanya pendapat yang benar dalam masalah ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ia sah sholatnya, sah imamnya, orang yang apa? Sal-sal baul. Sah. Ini yang benarnya insyaAllah. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wal ummi. Alhamdulillah. Wal ummi alladhi la yuhsinul fatiha. Ya, demikian pula imamnya al ummi. Orang ummi, orang yang tidak pintar baca, tidak pintar apa? Tulis. Yang tidak yuhsin, tidak bagus dalam membaca Al-Fatihah. Ini termasuk yang tidak sah solatnya. Termasuk yang tidak sah solatnya. Ya, tidak bagus baca Al-Fatihah, tidak hafal, tidak juga bagus bacaannya. Tidak sah solatnya. Ini sekali lagi madhabnya Hanabilah. Sama, semua ini madhabnya apa? Hanabilah. Sementara ulama yang lain mengatakan boleh saja, tidak apa-apa. Karena dia sebagai imam yang diangkat, itu tidak ada masalah. Sebagaimana sah kalau dia sholat sendiri, maka sah sholat menyimami yang lain. Menyimami yang lain. Dan itu yang benar. Akan tetapi yang lebih utama, ya dia tidak maju. Kalau dia tahu dirinya tidak bagus membaca Al-Fatihah. Ya, lebih bagus dia tidak apa? Tidak maju imam. Tapi kalau kita berimam kepadanya, apa hukum sholat kita? Sah. Itu pendapat yang benar insyaAllah. Itu pendapat yang benar insyaallah dalam masalah ini. Iya, walaupun dia menyelisih sunnah ketika dia imam. Dia menyelisih sunnah ketika dia imam. Kemudian au yukhillu biharfi minha, atau kurang dalam satu huruf dengan dalam membacanya. Ya, membaca satu huruf dalam Al-Fatihah. Ya, ini juga tidak sah imamnya. Kata mereka, tapi itu tadi. Ini madhab siapa? Hanabilah. Yang benarnya semua ini adalah sah. Semua ini adalah sah. Walaupun lebih utama dia tidak maju. Dia tidak maju. Illa bimitnihi, kecuali yang serupa dengan mereka. Maksudnya orang ummi, dia di belakangnya juga orang apa? Ummi. Orang kampung yang tidak tahu baca juga sama-sama. Makmum juga semua orang tidak tahu baca. Sama. Tapi yang benarnya sah semuanya. Walaupun di belakangnya adalah imam. Ya, di belakangnya orang yang tahu bacaan. Tapi yang paling utama orang seperti ini, dia suruh orang lain maju. Dia suruh orang lain apa? Maju. Kemudian kata Allah rahmatullah ta'ala, masih hukum imamah, wa yajuzu itimamul mutawaddi bil mutayammim. Boleh orang yang berwudu bermakmum dengan orang yang bertayamum. Bermakmum dengan orang yang bertayamum. Boleh, tidak apa-apa. Karena berwudu atau bertayamum sama-sama telah bertoharo. Sama-sama telah bertoharo. Wal muqtarid bil mutanaffi. Demikian pula ini. Boleh seorang yang sholat fardu berimam ke orang yang sholat apa? Nafilah. Boleh. Iya kan? Seperti yang dilakukan oleh siapa? Yang sholat bersama Nabi? Mu'ad Ibn Jabal. Iya ya? Yang sholat bersama Nabi. Kemudian dia pulang ke, pergi ke masjid. Iya? Kampungnya dia imam. Dia sunnah, makmumnya apa? Wajib. Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Walaupun ada sedikit perselisihan dalam hal ini dari orang Hanafiya, tapi yang benarnya tidak ada masalah. Yang benarnya tidak ada masalah. Wa idza kana al-ma'mum wahidan waqafa an yamini imam. Kalau makmumnya cuma seorang, maka dia berdiri pas di kanan imam, sejajar, tidak ke belakang. Sebagian orang awam ke belakang, itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya, mundur ke belakang, tidak ada dalilnya. Maksudnya yang, kan kalau orang awam kan, tidak sejajar antara imam dan makmum, dia kanan, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Adapun berdiri di kanan, ini ada hadisnya, ya. Terkait dengan hal ini, ya, tengah banyak diantaranya kisahnya Ibn Abbas, ya, yang sholat malam, ya, sholat malam Nabi SAW bangun sholat malam ketika belum bermalam di rumahnya Maimunah, bibi beliau. Nabi sholat malam, dia bangun juga sholat malam, dia berdiri di kiri Nabi, maka Nabi memutarnya ke mana? Ke kanan. Nabi memutarnya ke kanan. Iya, ini sunnahnya. Ya, ini sunnahnya. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa in waqafa an yasari aw quddamahu wa aw wahdahu lam tasih salatu. Kalau dia berdiri di samping kirinya atau di depannya atau dia berdiri sendiri di belakang, ya, kata beliau tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Ini madhab Hanabilah. Ini madhab Hanabila yang benarnya sah tapi menyelisih sunnah. Itu yang benar. Sah solatnya tapi menyelisih apa? Menyelisih sunnah. Iya, solatnya sah tapi menyelisih apa? Sunnah. Ini yang benarnya dan itu yang kuatnya. Tidak batal. Tidak batal solatnya. Tidak batal solatnya. Demikian pula kalau dia berdiri di belakang sendiri, tetap sah. Tapi apa? Menyelisih sunnah. Menyelisihi sunnah. Itu benarnya. Illa antakuna imra'atan, kecuali orang yang sholat itu adalah perempuan. Karena perempuan tidak sunnah sholat, berdiri di mana? Di samping laki-laki, kiri ataupun apa? Kanan. Dia di belakang. Dia di belakang. Ini yang dikecualikan. Fataqibu wahdaha khalfahu, maka dia berdiri sendiri di belakang. Dia berdiri sendiri di belakang. Ini tentunya berdasarkan hadis Anas radhiyallahu ta'ala ketika beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, pergi mendatangi, menjawab undangannya, ya, neneknya Anas. Neneknya apa? Anas. Kata Anas, Nabi sholat di sana. Beliau sholat, ya, Anas bersama yatim di belakang Nabi. Kemudian, ya, al-ajuz, orang tua, neneknya Anas tadi, mulaikah. Itu di belakang siapa? Di belakang mereka lagi, sendiri di belakang. Ini sunnahnya. Sunnahnya. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, ini masalah mudah semua, ya. Wa in kanu jamaah, kalau mereka berjamaah maksudnya banyak orang, fa waqafu khalfah. Maka dia berdiri di mana? Dia berdiri di belakang. Dia berdiri di belakang. Iya, jelas ini? Ini tentunya. Ya, wa in waqafa an yaminihi aw an janibaihi shoha. Kalau dia berdiri di samping kanannya atau di kedua samping kiri kanan, tidak di belakang, sah tapi menyelisih sunnah. Paham gini? Sah tapi apa? Menyelisih sunnah. Wa in waqafa quddamahu, kalau dia berdiri di depannya, depannya aw an yasarihi lam tasih, atau di kirinya saja, tidak sah. Depan atau di kiri, katanya tidak sah. Ya, tidak sah. Iya, kalau dia di depan atau di mana? Di kiri. Akan tetapi kan yang benarnya adalah sah. Ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Ya, kalau dia berdiri di depan atau di kiri, dalam masalah ini yang benarnya dipilih oleh Syekhul Islam adalah benar, tapi itu adalah perkara yang menyelisih sunnah. Kecuali daruroh, misalnya banyak sekali orang, ya, banyak sekali orang, itu baru dibolehkan seperti hari Jumat dan semisalnya. Ya, ini kalau depannya. Kalau dari kanannya ini juga, ya, kita katakan yang benarnya sah sholatnya. Ya, dan itu merupakan pendapat mayoritas ulama. Tidak masalah. Bahkan mayoritas menyelisih Hanabilah. mayoritas mengatakan apa? Sah. Jadi ini pendapat, semuanya pendapat Hanabila ya. Semua pendapat Hanabila. Tapi yang benarnya adalah hal itu apa? Sah. Itu merupakan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan apa? Sah. Akan tetapi kan kalau kita bertanya, mana yang lebih utama? Iya kan? Kan lebih utama di belakang. Paham? Kalau dia berdiri di kanan, di kiri, sah, tapi utama di mana? Di belakang. Karena sunnahnya itu yang berdiri sejajar dengan imam, itu siapa? Kalau sendiri? Sendiri. Kemudian kata Allah rahmatullahi ta'ala, wa in sholat imra'atun binisa. Sekarang kalau ada seorang perempuan sholat mengimami perempuan, sesama mereka, di mana berdirinya? Hukum berjemaah bagi perempuan. Ya, di mana berdirinya? Qamat ma'ahunna fi shaffi wasatan. Maka dia berdiri bersama mereka di shaf, di tengah-tengahnya, bukan di depannya. Walaupun orang-orang zahiriyah, orang-orang zahiriyah dia di depan. Mereka mengatakan di mana? Dia di depan. Apa dalil mereka? Ya umum, laki-laki di depan kalau makmumnya banyak. Demikian pula apa? Perempuan, sama kan? Iya. Tapi datang asar dari Aisyah. Demikian pula Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma bahwa mereka mengimami perempuan, mereka berdiri di tengah-tengahnya. Mereka berdiri di mana? Di tengah-tengah shaf yang pertama. Jelas ya? Di tengah-tengah shaf yang pertama. Ini yang benarnya. Karena itu datang asar dari Aisyah dan siapa? Ummu Salamah radhiyallahu taala. Demikian pula kada bolo wa kadzalika imamur rijal al-ura. Demikian pula imam laki-laki al-ura yang telanjang. Ini satu kasus. Ya, semuanya sekarang tidak punya baju. Nah, semua tidak punya baju. Di mana imam berdiri kalau salat? Darurat ini, keadaan darurat. Kan wajib salat walaupun tidak berpakaian. Di mana imam berdiri? Paham? Kalau depan kan tidak enak dilihat. Pasti di belakang apa? Iya kan? Maka di mana imamnya? Ini aturan. Ini kalau terjadi. Ini kan khayalan namanya ahli fikih. Kan bisa saja terjadi. Paham kan? Maka dia di mana? Wasatuhum, di tengah. Jadi satu shaf saja. Tidak boleh dua shaf. Satu shaf saja. Jadi masing-masing pandang ke depan. Masing-masing pandang ke depan. Paham Ahmad? Iya, enggak usah kumgeliah. Ini kan doruro saudara. Doruro. Iya, ini kasus saja. Kasus kalau ada seperti itu. Wa ini tama arijal wa sibian wa konata wa nisa'un. Kalau banyak ini makmumnya. Ada laki-laki, ada anak-anak, ada konata. Tau konata? Al-muskila. Bukan bencong, Ahmad. Bencong itu jelas kemaluannya. Laki-laki namanya ji yang dia ubah. Nah, iya. Ini khonata yang punya dua kemaluan. Hah? Dia ada dua kemaluannya. Ada kemaluan lakinya, ada wanitanya. Ini muskilah ini. Nanti yang muskilah itu di warisannya. Ini dapat jatah laki atau jatah perempuan? Sama dengan bisof. Ini sofnya di mana? Ini muskilah. Ada dua bentuk muskilah itu. Punya dua kemaluan atau tidak ada kemaluan sama sekali. Tidak ada kemaluan perempuan, tidak ada kemaluan laki-laki. Yang ada hanya lubang kencing kecil. Nah, iya. Tidak ada kemaluan laki-laki, tidak ada kemaluan apa? Perempuan. Yang ada apa? Hanya lubang kencing kecil. Ini terjadi. Dan ini khonatanya terjadi. Diceritakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab beliau bahwa pernah suatu ketika ini muskilah. Di waktu kecil orang ini tidak ada kemaluannya, tidak ada. Nanti besar besar baru muncul keluar kemaluan laki-lakinya. Dia dari kecil di orang tuanya kira perempuan. Orang tuanya kira apa? Perempuan. Akhirnya katanya dinikahkan. Dinikahkan. Suami pertama kalah, lari. Iya. Suami kedua lari. Jangan kau. Karena kalau orang bilang rudal tabrak tembok. Iya. Ini sahih kita adalah ini yang perempuan muskilah ini. Perempuan orang yang muskilah ini khonata betul adanya. Diceritakan oleh Ibnu Katsir. Ternyata lama-lama keluar kemaluan laki-lakinya, akhirnya orang itu menjadi tentara, polisi. Iya, masya Allah. Dan dia saksikan, ini orangnya dulu perempuan. Maksudnya orang tuanya perlakukan dia apa? Perempuan, kan tidak ada kemaluan laki-lakinya. Tidak ada kelamin laki-lakinya. Lama-lama baru apa? Keluar. Ini namanya muskilah. Ini muskilah. Bagaimana kalau ada seperti itu? Kalau terjadi ada ini, misalnya Ahmad, ini kan kita berhayal ini. Bangga ini. Ah, kalau ada, berkumpul. Ada laki-laki, ada anak kecil, ada konata. Sudah tahu konata berarti ini? Orang yang muskilah, bukan bencong. Paham kan? Bukan. Kalau bencong kan jelas kemaluannya. Cuma dia sendiri yang bergaya-gaya perempuan. Mau dikendakoi. Iya. Kalau ini konata. Memang muskilah orangnya. Muskilah. Wanita terkumpul semuanya. Apa yang terjadi? Kata kalau takut damarija di depan laki-laki. Tumat sibian, kemudian anak kecil. Tumal kunata, kemudian al kunata ini. Iya, yang kunata tadi itu. Tumat nisa, kemudian apa? An nisa. Tapi para ulama membicarakan terkait dengan anak kecil, terkait dengan anak kecil itu kalau tidak kacau, kalau mereka berdiri sendiri. Kalau sesama anak kecil, kalau mereka ribut, maka lebih mereka di tengah apa? Orang besar. Itu di koid itu. Karena biasanya anak kecil, kalau sesama anak kecil, yang ada hanya keributan. Tapi kalau tidak ribut-ribut semuanya, alhamdulillah, tidak masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau ribut, maka di tengah-tengah orang besar, itu lebih aman. Supaya tidak mengganggu orang yang sholat. Tidak mengganggu orang yang sholat. Iya. Ini kemudian perempuan di belakang. Kemudian perempuan di belakang. Terus hanya saja para ulama melemparkan satu masalah juga kepada kita. Bagaimana kalau anak kecil lebih dulu anda kekesok di depan? Apa kita geser ke belakang? Paham kan? Eh tidak. Tidak geser. Berdalil dengan hadis umum. Bukan hadis. Karena hadisnya sebenarnya dhaif. Ada hadis yang para ulama sebutkan tapi hadisnya adalah dhaif. Itu hadis. Man sabaqa ila ma lam yasbiquhu ilaihi muslimun fahuwa lah. Siapa yang duluan kepada apa yang tidak ia dilombai oleh muslim yang lain, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan. Ini hadis dhaif, tapi kita berdalil dengan hadis yang umum terkait dengan masalah siapa yang duluan kepada perkara mubah, maka dia lebih berhak, ya, terkait dengan tanah atau yang semisalnya. Ya, kaidah yang disebutkan oleh ulama fikih, dan kaidah fikih itu bisa dipakai berdalil. Itu bedanya dengan kaidah usuliyah. Kalau kaidah usul tidak bisa pakai berdalil. Kalau kaidah fikihah bisa pakai berdalil. Yaitu mereka pakai kaidah man sabaqa ila mubahin fahuwa ahaqqu biha. Siapa yang duluan mendapatkan perkara mubah, maka dia lebih berhak mendapatkannya. Lebih berhak mendapatkannya. Iya kan? Besok di masjid itu mubah. Tidak ada yang punya, tidak ada yang punya. Tidak boleh orang patok. Ya. Pokoknya tidak boleh orang apa? Patok. Siapa yang lebih duluan itu yang berhak. Itu yang berhak. Ini sah. Maka kalau ada anak kecil lebih duluan, maka dia lebih berhak. Lebih berhak. Ini saja yang mereka sebutkan. Kita cukupkan dulu. Sedikit lagi sebenarnya. Selesaikan ini. Selesaikan ya. Wa man kabbara qabla salamil imam. Siapa yang bertakbir sebelum salamnya imam? Maksudnya ini kisah kasus masbuk. Ada orang datang masbuk. Dia bertakbir, Allahu Akbar, ikut. Imam belum salam. Faqada adrakal jamaah. Maka sungguh dia telah dapat apa? Jamaah. Ya, para ulama berselisih terkait dengan orang yang masbuk. Kapan dia dihitung dapat jamaah? Kapan dia dihitung dapat jamaah? Ada mengatakan kalau dia dapat ruku. Ya. Dapat satu rakaat. Karena dapat satu rakaat, dapat ruku, dapat satu rakaat. Adalah pada hadis, man adraka rakaat faqad adraka al-imam, faqad adraka shalah. Siapa yang dapat satu rakaat, maka sungguh dia telah dapat salat. Paham kan? Berselisih. Tapi Hanabila mengatakan siapa yang dapat imam sebelum salam, maka dia telah dapat apa? Telah dapat jamaah. Ini pendapat mereka. Iya, pendapat mereka. Iya. Dan yang benarnya dari pendapat para ulama tadi itu yang ada nasnya yang saya sampaikan tadi. Bahwa seorang tidak dianggap dapat jamaah kecuali mendapatkan satu rakaat, yaitu dari rukunya. paling sedikit adalah dapat apa? Ruku. Dapat ruku bersama dua sujudnya. Ini pendapat Malikiyah, dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan itu yang difatwakan oleh Lajnah Ad-Daimah rahimahumullahu taala. Dalilnya hadis yang saya sebutkan tadi. Man adraka rak'atan minash sholati faqad adraka shalah. Siapa yang dapat satu rakaat dari salat, dapat ruku itu dianggap satu rakaat, maka sungguh dia telah dapat salat berjamaah. Walaupun tadi ada perselisihan. Maksudnya pahalanya. Pahala jamaah. Kemudian kata beliau, "Wa man adraka ruku faqad adraka rak'ah." Siapa yang dapat ruku, maka sungguh dia telah dapat satu rakaat. Ini saya sudah sebutkan dulu. Penulis tidak sebutkan, tapi saya sebutkan dulu kan. Masalah orang yang belum baca Al-Fatihah masuk dalam keadaan imam lagi ruku. Di sini ditegaskan, dulu tidak disebutkan. Karena ini terkait dengan imamah. Terkait dengan apa? Imamah. Kita benarkan dulu apa? Kita kuatkan. Dapat. Ini pendapat Hanabilah. Dapat. Ketika dapat apa? Ruku. Hadisnya siapa? Dalilnya hadis siapa? Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu. Iya. Demikian pula didukung oleh hadis Nabi tadi itu. Ya, hadis Nabi tadi itu. Ya. Man adraka ruku adraka rak'ah. Ada hadis. Siapa yang dapat ruku, maka sungguh dia telah dapat satu rakaat. Telah dapat satu rakaat. Jelas kan? Alhamdulillah dengan ini selesai masalah imamah. Setelah itu insyaallah kita akan baca ya, salat al-marid. Ini cepat semua ini ya. Pokoknya ini masalah yang sulit itu nanti akan kita dapatkan lagi ketika buyuk lagi. Kitab Muamalah. Adapun ini nanti puasa, zakat, haji itu masalah mudah semua. Insyaallah kita baca cepat. Antum copy memang bukunya karena kita cuma sebutkan hadis selesai. Karena memang jarang perselisihan terkait dengan ya masalah haji, masalah zakat karena zakat sudah ditentukan oleh Nabi. Ya, karena perselisihan tadi ya, zakat uang, perselisihan